Bagaimana kedudukan internet dibandingkan televisi saat ini? Karena ma'ruf saat ini bahwa seluruh yang ada di televisi saat ini terdapat pula di internet. Sedangkan tidak semua yang ada di internet ada di televisi. Televisi, internet, internet, televisi. Dan kemudaratan di internet jauh lebih besar. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, televisi tidak bisa dihukumi alatnya, namun dihukumi penggunaannya. Digunakan untuk apa? Begitu pula internet, sama. Begitu pula HP. Tidak bisa dihukumi secara zat bahwa ini haram atau ini halal. Karena itu halal. Tinggal digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk yang haram, berarti haram. Digunakan untuk yang halal, maka hukumnya halal. Dan televisi bisa dikatakan mayoritas. Ya, siaran-siarannya menyisi al-haq. Jauh dari kebenaran. Dan melalaikan, menyibukkan. Maka oleh karena itu saya tidak menasihati seorang memiliki televisi. Hidup dengan tenang, di dalamnya mereka menghidupkan Al-Quranul Karim, yang itu wallah lebih nikmat. Al-Quran ilmu, ya. Tapi kan ada pengajian-pengajian. Setelah pengajian, iklan perempuan, iklan sabun Lux, iklan sabun ini terus. Tidak terlepas dari syahwat. Tidak terlepas dari syahwat. Allahumma musta'an. Bagian televisi mengatasnamakan Islam juga tidak terlepas dari penyimpangan-penyimpangan. Maka menyelamatkan diri, alhamdulillah, hidup tanpa televisi tidak menjadikan seorang itu hampa hidupnya. Ya. Hanya karena kebiasaan sebagian orang, tiap hari nonton televisi. Ketika tidak punya televisi, kayaknya gersang hidup. Subhanallah. Sholat sunnah, baca Quran, dengarkan kaset. Tergantung kita membuka situs apa, ya. Tergantung, nah ini kembali lagi kepada membuka situs yang mana. Kalau dia membuka situs yang haram, haram. Dan alhamdulillah di sana banyak situs-situs yang mengajarkan kebaikan, yang mendakwahkan pada Islam yang sahih. Alhamdulillah. Apa hukum WhatsApp, jaring sosial yang terkadang digunakan untuk wahana? Kalau seperti yang disebutkan, digunakan untuk caci maki, ya, yang haram, apa hukumnya haram? Tapi kalau digunakan untuk menasihati, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat para ulama, maka ini bermanfaat kepada siapa yang kita bisa sampaikan. Dan ku anfusakum wa'adikum nara, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api. Yang menurut kita memberi maslahat kepada mereka, sampaikan. Jangan dari minan nar. Dalam riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa Taala akan mengekangnya dengan kekangan dari api neraka dan menyembunyikan ilmu. Namun kadang-kadang kita harus menyembunyikan ilmu dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu, tergantung maslahat dan maksud. Tidak setiap ilmu kita sampaikan kepada si fulan, kita sampaikan kepada yang lain pula. Karena akal manusia berbeda menjangkau ilmu tersebut. Maka masing-masing seorang mengajarkan matematika pada anak satu kelas 1 SD yang enggak paham dia. Dia tidak mampu menjangkau. Maka demikian pula ilmu. Ada sebagian ilmu yang bisa kita sampaikan pada suatu kaum, namun kita tidak bisa menyampaikan pada kaum yang lain, dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bagaimana cara agar seorang tidak terjatuh dalam perilaku asabiyah? Asabiyah artinya fanatik. Untuk menghindari itu, jadikan tolak ukur kebenaran Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Apa faedah dari hadis yang bermakna ketika Abdullah bin Abbas mengatakan, aku berkata Rasulullah bersabda, tapi kalian berkata, Abu Bakar dan Umar berkata, hampir-hampir hujan batu turun dari langit. Dan berkata Umar, Allah berfirman, bersabda Rasulullah, berkata para sahabat, bukan ilmu ketika engkau pertentangkan antara ucapan Rasul dengan pendapat seorang yang faqih. Singkat-singkat aja. Orang yang ada perkara-perkara syubhatnya, jangan. Ada ilmu ini, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Para ulama dahulu, tidak setiap orang yang membuat majelis mereka duduk, tapi melihat-lihat ini orangnya. Jangan-jangan kita duduk di majelis ustadznya pelawak, hanya bisa membuat orang tertawa. Belum duduk di kursinya sudah membuat orang tertawa. Nah, ini pelawak ini. Setiap saat hadirin tertawa, setiap saat tertawa, sengaja membuat orang tertawa. Bukan yang seperti ini yang kita pantas mengambil ilmu atau mengajarkan ilmu yang jelas-jelas menyimpang dari Al-Quran Sunnah. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, mengambil ilmu dari ahlinya. Barakallahu. Bagaimana sikap kita terhadap seorang dai yang terkadang dia mengucapkan perkataan kasar? Asal hukum mengucapkan sesuatu kepada orang lain dengan lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'izatil hasanah. Hendaknya kalian menyeru kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Dan di antara bentuk hikmah adalah lemah lembut dalam menyampaikan sesuatu. Dan tidak setiap orang kita sikapi dengan sikap yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang hamba yang kasih sayang kepada umat, sangat menginginkan agar mereka mendapatkan hidayah. Maka hendaknya seorang dai, seorang ustaz, jangan membuat manusia semakin takut dari dakwah, semakin lari dari Islam, tapi jadikan mereka senang dengan Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang mengantarkan pada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah terhadap sebagian para sahabatnya disebabkan karena mereka melakukan perbuatan menyebabkan orang merasa berat dengan Islam. Inna minkum munafirin, di antara kalian ada yang membuat manusia itu lari dari Islam, berat untuk menjalankan agama ini. Padahal agama ini mudah. Inna hadzal din yusr. Sesungguhnya agama ini mudah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih sayang kepada umatnya, mengucapkan kepada mereka ucapan yang lembut. Ya. Allah Subhanahu wa taala menasihati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya engkau berlemah lembut kepada manusia. Apabila engkau keras, kasar, orang akan berlari meninggalkanmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang muallim yang terbaik, pengajar yang terbaik. Ada seorang badu Arabi masuk ke dalam masjid, lalu kemudian mendatangi salah satu bagian masjid, kencing. Dikiranya masjid bisa dijadikan sebagai toilet, kencing di salah satu bagian masjid. Para sahabat melihat itu, mereka ingin mendatangi. Orang badui datang dari pedalaman, tidak mengerti banyak tentang Islam. Ya. Maka para sahabat, mereka ingin mendatangi, ingin menghardik orang tersebut. Namun dilarang oleh Nabi SAW. Biarkan dia buang air. Ya. Kata para ulama, dari hadis ini, bahwa tidak boleh mengingkari sebuah kemungkaran kalau mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau seandainya para sahabat mendatangi orang tersebut, orang itu akhirnya ketakutan karena gerombolan datang, ketakutan, akhirnya dia lari, kencingnya belum selesai, akhirnya berceceran kemana-mana, semakin sulit dibersihkan. Nah, belum lagi kalau dia menahan kencingnya, terkena penyakit. Maka dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai baru dinasihati dengan baik oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu dibersihkan. Muawiyah bin Hakam As-Sulami dalam riwayat Imam Muslim, beliau baru mengenal Islam dan beliau memahami bahwa akhirnya dia ikut sholat berjamaah. Di pertengahan sholat ada yang bersin. Dia berpikir bahwa amalan ini tetap diamalkan di luar sholat, di dalam sholat sama hukumnya. Ada yang bersin, maka dia mengucapkan yarhamukallah. Dia sendiri yang mengucapkan. Para sahabat heran melihat. Ada yang melihat dan memperhatikan, maksudnya kenapa jangan melakukan hal itu di dalam sholat. Dia merasa diperhatikan oleh para sahabat yang lain. Bukannya berhenti, semakin dia berbicara, malakum tanzuruna ilai, kenapa kalian lihat-lihat ke saya ini? Ini sedang sholat loh. Kenapa kalian perhatikan saya? Maka sebagian memukulkan ke pahanya, akhirnya dia paham. Setelah selesai sholat, kata beliau, wallah, saya tidak mendapatkan seorang guru yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak memarahiku, dia tidak menghardikku, ya, dan dia menasihatiku bahwa inna hadhihi shalah la yusrafu fiha syai'un min kalamin nas, bahwa sholat ini tidak dibenarkan seorang mengucapkan ucapan dari ucapan-ucapan selain dari sholat. Walhasil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan mihdal uswatun hasanah yang patut untuk kita tiru. Namun bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah. Beliau marah. Beliau pernah marah kepada Mu'adz bin Jabal yang terlalu memanjangkan salatnya ketika mengimami salat. Beliau marah kepada sebagian sahabat ketika memanjangkan salat subuh. Walhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam marah pada tempatnya ketika ada kemaslahatannya. Nah, adapun menjadikan sifat dasar seseorang kasar, melihat seorang salah sedikit kasar, maka ini bukan dari bimbingan Rasulullah SAW dan para sahabat. Apakah disyukupkan bagi seorang salafi mengatakan si fulan telah menyimpang tanpa menjelaskan penyimpangan-penyimpangannya? Sebaiknya menjelaskan penyimpangan-penyimpangannya agar orang paham kenapa dia dikatakan menyimpang. tidak hanya sekedar mengatakan fulan sesat misalnya, atau fulan menyimpang. Bagaimana pendapat saya tentang seorang yang ketika telah turun peringatan tentang pelaku bid'ah, ia berdiam diri, namun ketika mendapat kabar tentang tobat, dia paling keras suaranya. Paling keras ini karena apa? Pakai speaker. Alhasil ma'asyarakat rahmatullah, al-haqwa ahaqwa ayyud taba'. Kebenaran lebih patut untuk diikuti. Ketika seorang ya merasa bingung dalam menyikapi sesuatu, kembalikan kepada ulama, tanya kepada ulama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam perkara-perkara yang penting yang kaitan dengan umat secara umum untuk mengembalikan kepada ulul amri, kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak mengerti. Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi da'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbituna minhum. Apabila datang kepada mereka satu perkara yang mendatangkan rasa aman atau mendatangkan rasa takut, kalau dikembalikan kepada keumuman manusia, mereka langsung menyebarkan. Karena mereka tidak mengerti mana yang baik, mana yang buruk, maslahah dan mafsadah. Kalau dikembalikan kepada ulul amri, kepada rasul dan ulul amri, kepada ulama, maka akan diketahui siapa yang akan memberi solusi, memberi jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Apakah seorang yang batal wudu beberapa kali sehingga harus wudu karena buang air atau kentut, harus mengulangi salat tahiyatul masjid ketika kembali ke masjid? Kalau batal wudunya, lalu kemudian dia keluar dari masjid dan berwudu, ketika dia masuk masjid, maka dia terkena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk hingga dia mengerjakan salat dua rakaat. Jadi setiap kali dia masuk masjid, meskipun sebentar dia sempat keluar, begitu masuk masjid, maka disyariatkan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid, kecuali kalau bertepatan dengan salat jamaah, atau kita sedang sholat lalu kemudian ditegakkan iqamatus sholat, maka harus mendahulukan yang wajib, yaitu yang dikerjakan secara berjamaah. Sebab Nabi alaihi salat wasallam mengatakan, "Idza uqimatis sholat fala sholata illa al-maktubah." Apabila telah ditegakkan iqamatus sholat, maka tidak ada sholat kecuali yang wajib. Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik setelah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah ini berarti Abu Bakar lebih baik dari Nabi dan Rasul sebelum Muhammad? Tidak. Nabi dan Rasul. Ya. Namun yang kita bahas tadi adalah manusia terbaik setelah umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Namun kedudukan para nabi dan rasul lebih afdal dari kedudukan beliau sebagai sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Namun kata para ulama, Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik ya, selain dari para nabi dan rasul, meskipun dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada tulisan terlalu kecil. Bagaimana pendapat Ustaz kalau kita mau mengambil ilmu ulama, jangan diambil ilmu tahdzirnya tapi ambil ilmu semuanya? Iya, diambil ilmu semuanya. Nah, termasuk ilmu tahdzir, ilmu jarh wa ta'dil, diambil dari ulama. Sebelum dijelaskan bahwa agama Islam itu mudah, sebelumnya dijelaskan bahwa agama Islam itu mudah. Barang siapa yang berlebihan maka ia akan binasa. Dan juga bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Anda pernah mendengar bertakwa semampu kalian bukanlah berarti bertakwa seadanya. Lantas bagaimana memposisikan atau mengamalkan takwa yang benar yang tidak seadanya juga tidak berlebihan. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mampu kalian. Yang dimaksud adalah menjalankan sebuah perintah. Melakukan, ya. Jadi Islam ada yang dikerjakan, ada yang ditinggalkan. Yang dikerjakan semampu kalian. Yang ditinggalkan, tinggalkan secara mutlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan pada kalian sesuatu, maka kerjakanlah sesuatu itu semampu kalian. Maksudnya semampu kalian gimana? Seperti salat tadi. Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambi. Salat berdiri. Enggak bisa salat berdiri? Salat duduk. Gak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Kerjakan semampu kalian. Berpuasa, ketika musafir berat untuk berpuasa, batalkan puasa, ganti di hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau musafir, maka dia mengganti di hari yang lain. Nah, jadi kerjakan semampu kalian. Apa yang kalian mampu, itulah yang kalian kerjakan. Berjihad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi buta, enggak bisa. Ya. Allah mustafa'u, bertakwa semampu kalian. Karena kalian tidak bisa, maka itu menjadi uzur. Baik kalian dalam keadaan niat pun kalian berniat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW ketika beliau berjalan bersama dengan para sahabat dalam perjalanan jihad. Kata beliau, "Inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa sharakukum fil ajr habasahumul marad." Sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, menembus satu lembah, melainkan mereka juga mendapatkan pahala sama seperti kalian. Padahal mereka tidak berangkat bersama kalian. Mereka tidak berangkat karena mereka memiliki udzur. Mereka memiliki udzur. Ada yang menghalang. Ya. Ada yang mampu berjihad dengan harta. Maka dengan harta, itulah kemampuan dia. Ada yang mampu berjihad dengan jiwanya. Maka dengan jiwanya. Jadi masing-masing menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuannya. Itu maksudnya. Tapi dalam hal meninggalkan, ya harus ditinggalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Nabi bukan mengatakan tinggalkan semampu kalian, bukan. Kalau meninggalkan itu kan tidak mengerjakan. Ya bisa, siapa saja bisa, tidak melakukan perbuatan. Maka sesuatu yang haram harus ditinggalkan seluruhnya. Oh, saya belum mampu meninggalkan zina. Loh, tinggal tidak mengerjakan aja sudah kan? Selesai. Loh, saya belum mampu meninggalkan rokok. Kalau saya enggak merokok itu pusing kepala. Tinggalkan. Nah, masih banyak orang tidak merokok enggak pusing kepalanya. Kalau awalnya tinggalkan, lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang biasa. Jadi dalam hal meninggalkan mutlak, tidak ada istilah meninggalkan semampu kalian, itu enggak ada. Ada orang kerjanya riba, penghasilan riba. Wah, sebelum mampu meninggalkan. Ini salah, saya belum mampu meninggalkan. Tinggal kamu enggak kerja aja selesai. Jadi dalam perkara yang haram harus ditinggalkan secara mutlak. Bagaimana cara agar sholat menjadi khusyuk? Padahal sudah berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk, tapi masih belum berhasil juga. Alhamdulillah, antum telah memiliki usaha untuk mengerjakan sholat secara khusyuk. Banyak kiat-kiat yang diterangkan oleh para ulama agar sholat tersebut menjadi khusyuk. Di antaranya memahami bacaan sholat, berusaha untuk memahami apa yang dia ucapkan. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, dia mengerti apa itu Allahu Akbar. Ketika dia mengucapkan doa iftitah, dia memahami. Itu akan memudahkan seorang untuk konsentrasi dalam sholatnya. Ketika dia membaca bacaan surah, membaca Al-Fatihah, dia memahami apa yang dia baca, makna dari Al-Fatihah itu apa. Ketika membaca surah, dia memahami. Semakin dia banyak memahami, itu akan semakin mengendalikan kekhusyuannya ketika dia di dalam sholat. Kemudian yang kedua, jangan ada sesuatu yang melalaikan ketika dia sholat. Jangan ada sesuatu di sekitarnya yang membuat dia lalai. Kata Nabi SAW, لا ينبغي في البيت أن يكون هناك شيء يشغل المصلي. Tidak sepantasnya di rumah Allah ada sesuatu yang melalaikan orang yang sholat. Oleh karena itu tidak dianjurkan menghias-hiasi masjid dengan berbagai macam hiasan. Akhirnya orang sholat, ini dindingnya terbuat dari apa, warnanya warna emas. Atau di depannya ada kaligrafi. Ini kira-kira bacaannya apa ini? Sedang sholat, mikirin bacaannya apa. Kasih sajadah yang mewah di hadapannya, ada gambarnya, gambar pohon kelapa. Orang sholat pikirnya lagi di pantai. Ya, ini ada pohon kelapanya, ada. Ini ditinggalkan. Nabi SAW diberi pakaian oleh Abu Jahal, pakaian yang memiliki corak, yang memiliki garis-garis gitu. Beliau sholat. Setelah selesai sholat, beliau buka pakaian. Jadi perhatikan pakaiannya. Jangan menyebabkan kehilangan khusyuk pada dia. Orang sholat, dia memakai kaos belakangnya itu gambar Usama bin Laden. Ini sholat akhirnya dilihat Usama bin Laden. Atau gambar-gambar yang lain. Jangan. Jaga khusyuk. Demikian pula termasuk di antara menjaga khusyuk sholat, memakai sutrah pembatas sholat. Memakai sutrah, karena kalau tidak memakai sutrah ini kesempatan bagi syaitan untuk memutus sholatnya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, إِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ. Apabila salah seorang kalian sholat, hendaknya dia memakai sutrah, jangan sampai syaitan memutus sholatnya. Membuat gambar jelas hukumnya haram. Namun apa hukumnya melihat gambar tersebut? Melihat gambar tidak dihukumi sesuatu, kecuali kalau dia melihat gambar yang haram. Ya, melihat gambar yang haram, melihat gambar wanita yang bukan haramnya dan seterusnya, maka ini haram. Nah, adapun melihat gambar yang biasa tidak menimbulkan syahwat, ya tidak ada hukumnya. Namun yang wajib kalau dia mengetahui itu haram, maka dia menasihati seorang yang melakukannya. Dan gambar asal hukumnya haram, kecuali yang menjadi rukhsah, yang diringankan oleh para ulama karena kebutuhan manusia, ya, paspor, KTP dan misalnya yang dibutuhkan oleh manusia. Warahmatullahi wabarakatuh.